السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih melanjutkan bab tentang wakalah atau mewakilkan atau mendelegasikan atau menguasakan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', sampai kita kepada perkataan muallif, wa man wukila fi bai'in. Qala al muallif rahimahullah ta'ala, wa man wukila fi bay'in aw shira'in lam yabi' wa lam yashtari min nafsihi wa waladihi. Dan siapa yang diwakilkan kepada dia untuk menjualkan sesuatu atau membeli sesuatu, tidak boleh dia membeli, tidak boleh dia menjualkan dan membeli untuk dirinya dan anaknya. Maksudnya adalah seseorang mewakilkan kepada Anda, tolong belikan saya motor. Ya, Anda ada motor. Ya, lalu Anda beli untuk diri Anda sendiri. Anda berikan kepada dia, ini motornya Pak. Ini tidak boleh. Atau Anda tahu anak Anda mau jual motornya, lalu Anda beli motor anak Anda, Anda berikan, serahkan kepada yang mewakilkan, ini tidak boleh. Para ulama mengatakan lituhmah, karena ini bisa jadi orang yang diwakilkan ini memanfaatkan kondisi yang mewakilkan untuk keuntungan pribadi dia. Padahal statusnya sebagai wakil, dia adalah berbuat, bertindak atas nama mewakil. Kalau tadi yang mewakilkan namanya Abdullah kepada Anda, namanya Ahmad, maka tindakan Ahmad adalah untuk kebaikan Abdullah. Kalau dia jual barangnya sendiri kepada Abdullah, tentu yang dirugikan Abdullah, si Ahmad tentu diuntungkan. Begitu juga kalau Ahmad membeli berlangsung barangnya itu kepada anak si Ahmad, tentu yang diuntungkan adalah anak Ahmad, bukan Abdullah. Maka dalam hal ini Abdullah dirugikan. Ya. Kalau solusinya bagaimana? Solusinya mudah. Tinggal kalau Anda diwakilkan oleh seseorang, Abdullah mewakilkan kepada Ahmad, tolong belikan saya motor. Ya, ini uangnya, pergi beli. Ya. Si Ahmad bisa bilang, Pak Abdullah, saya ada motor. Kalau Anda mau, beli aja dari saya. Tidak dia sebagai wakil, sebagai penjual. Tentu Abdullah akan mengatakan, bawa motormu kemari dulu, saya lihat, saya cek, setuju saya atau tidak. Ya, masalah harga juga tentu dia membeli langsung kepada Ahmad berbeda kalau dia mewakilkan. Dia akan menawar murah. Tapi kalau Ahmad sebagai wakil, Abdullah tentu tidak bisa ngapain, karena dia sudah menyerahkan urusannya semuanya kepada wakilnya, yaitu kepada si Ahmad dalam kasus ini. Begitu juga kalau umpamanya Abdullah mengatakan, saya ingin rumah tipe seperti ini di sekitar daerah sana. Si Ahmad tahu anaknya punya rumah di sekitar situ. Kalau tadi tidak boleh dia sebagai Ahmad, sebagai wakil dari Abdullah, dia beli dari anaknya, tidak boleh. Sekarang dia tinggal mengatakan, Pak Abdullah, anak saya si Mahmud punya rumah di sekitar situ. Kalau Bapak mau, mari kita lihat. Ya boleh, kata Abdullah. Ya, dilihatnya sesuai dengan dia, dia beli, tidak ada masalah. Di sini berarti tidak ada wakalah di sini. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini untuk menghilangkan penipuan. Ya, tentu orang yang menjadi wakil, dia beli, dia jual atas barangnya dia, dia akan menipu orang yang mewakilkannya. Islam mengatakan, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu tidak masuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yabi'u bi'aradin, wala nasa'in wala bighairi naqdil baladi. Dan tidak boleh dia menjual dengan barang, harus dengan, kalau dia mengatakan tolong jualkan tanahku ini, ya, lalu dijualkannya tukar guling, tukar tanah dengan tanah, diberikannya Pak nih hasil penjualan tanah Bapak, mana ini tanah 1000 meter, tidak boleh. Tapi harus dengan uang, walaupun dia mengatakan jualkan tanah ini. Namanya jual beli kan bisa, jual beli barang dengan barang bisa, ya. Dia jual umpamanya tanah tadi dengan 3 mobil Innova umpamanya, juga tidak boleh, karena ini barang dengan barang. Atau mobil ditukarnya dengan motor, ini tidak boleh, harus dengan uang. Wala nasa'in, dan juga tidak boleh dengan tunda, harus tunai. Kalau dia bilang tolong jualkan tanah saya, dijualnya ke orang dengan cicil, ya, atau dengan tunda selama 1 tahun pembayarannya, tidak boleh, harus tunai. Kecuali dia sampaikan, Pak ada yang mau beli tapi dia maunya 3 kali bayar dalam 1 bulan ini. Kalau dia setuju tidak ada masalah. Tapi langsung si wakil menjualkan dengan cara tidak tunai, tidak ada haknya dia. Wala bighairi naqdil baladi, dan juga tidak boleh dengan selain uang negeri tersebut. Di negeri kita uangnya rupiah, dia mengatakan tolong jualkan tanah saya, ya, per meternya sekitar sekian. Yaudah Pak, Pak ini udah saya jual, alhamdulillah. Ini uangnya Pak. Ini uang apa? Dolar Pak, dolar Singapura. Hah? Tidak boleh, harus dengan uang di negerinya. Wa in ba'a biduni samanil misli au duni ma qadarahu lahu au ishtara lahu bi aktsara min samanil misli au mimma qadarahu lahu sah wa dhamina an-naqsa wa az-ziyada. Dan jika si wakil menjual dengan harga di bawah harga pasar, atau dia menjual di bawah dari yang ditentukan oleh si pemilik barang, paham? Kata pemilik tanah tadi, jualkan tanah saya ini. Siapa? Harga pasar biasanya kan lebih tinggi dari NJOP kan, ya. Harga pasar di sekitar situ per meternya 1 juta, dijualnya 900 ribu rupiah per meter, ya. Ini nanti jawabannya di belakang. Atau di bawah dari harga yang ditentukannya, kata dia jual tanah ini per meter 1.100.000, dijualnya per meter 1 juta, ya. Jawab mu'alif, sahha wa dhamina an-naqsa, sah jual belinya dan si wakil menanggung kerugian, kekurangannya. Kekurangannya tadi per meter 100.000, dia yang bayarin. Ya. Karena si wakil kalau dia berbuat atas kebaikan orang yang mewakilinya, bukan seenaknya dia. Ya, bila yang mewakilkan dirugikan, maka dia harus mengganti. Awishtara lahu bi akthar min samanil misl, atau dia belikan lebih mahal dari harga pasar, atau lebih mahal daripada yang ditentukan. Ya. Ini kalau tadi tolong jualkan, ini tolong belikan saya tanah 100 meter atau 200 meter di sekitar tempat ini. Dia dapat harga pasar di situ per meter 1 juta. Dibelinya 1.100.000. Atau yang mewakilkan mengatakan carikan saya tanah di sini per meternya 1 juta. Belikan saya, bukan carikan. Kalau carikan berarti dia samsara. Kalau ini tidak berakad, belikan saya tanah di sekitar sini, ya ini uang, ya dengan permeternya 1 juta. Dia beli dengan permeternya 1.100.000. Ini akad jual belinya antara wakil dengan si penjual sah, ya, dan dia menanggung selisihnya tadi. Artinya si yang mewakilkan ngasih uang 1 juta per meter, dia tadi beli 1.100.000, ya bayar 100.000 sama Anda. Wa in ba'a bi azyada, dan jika si wakil menjual dengan harga yang lebih mahal, ya, kalau tadi lebih murah kan merugikan, sekarang lebih mahal bagaimana? Buat siapa selisihnya? Aw qala bi' bi kadza muajjalan fa ba'a bi halan, atau pemilik barang mengatakan jual tanah ini dengan tidak tunai dengan harga 1 juta per meter, lalu dia jualkan 1 juta per meter tunai. Jelas ini, kalau tadi rugi ini untung, keuntungannya milik siapa? Awishtari bikadha halan fashtara bihi muajjala, atau pemilik barang mengatakan beli barang ini tunai, ternyata dia bisa beli dengan tidak tunai harga yang sama. Beli tanah ini 1 juta per meter tunai. Dia bisa beli 1 juta per meter dengan bayaran tunda 2 bulan, 3 bulan. Ya. Wala dharara fihima sahha wa illa fala. Dengan syarat ini tidak ada kemudaratan untuk pihak yang mewakilkan, sah akad jual belinya, dan jika ada mudarat maka tidak boleh. Masalah untung tadi ya untuk si mewakil, bukan untuk si wakil, berdasarkan hadis Al-Ja'ad Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariki. Rasulullah memberikan kepada dia uang 1 dinar, Rasulullah mewakilkan kepada dia untuk membeli kambing, seekor kambing. Memang harga pasar kambing waktu itu 1 dinar dapat 1 ekor, seperti sekarang juga dapat 1 ekor 1 dinar, dan dia bisa membeli lebih. Dengan 1 dinar dia dapatkan 2 ekor, dan kemudian dia jual lagi 1 ekor 1 dinar di jalan, dibawa kepada Rasulullah 1 kambing dan 1 dinar, dan dia tidak sembunyiin yang 1 dinarnya. Ini kan keuntungan buat saya, sebagaimana kalau rugi saya yang nanggung. Ini untung saya, buat saya tidak, karena dia bertindak bukan untuk dirinya tapi untuk kemaslahatan orang yang mewakili. Wallahu a'lam, cukup sampai di sini ya. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang singkat yang telah disampaikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dimudahkan kita untuk memahami setiap ilmu muamalah, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Pak Asep di Bekasi. Ustaz, saya sebagai pedagang, dan pertanyaan saya, bolehkah saya katakan kepada setiap pembeli di toko saya, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan? Jazakumullahu khairan. Allahu barik fiik. Pak Sam, memang pada dasarnya dan semua kaum muslimin, seperti yang kita bahas di awal bab jual beli, pada dasarnya jual beli memang mengikat, tidak bisa dikembalikan. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Apa maksud memenuhi akad itu? bila Anda membeli, berpindah kepemilikan barang kepada pembeli dan berpindah kepemilikan uang kepada penjual, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, akan tetapi ada waktu dan cara untuk masih belum terikat untuk bisa melepas dari salah satu pihak. Itu yang dinamakan dengan khiyar. Bila masih di tempat majelis, artinya masih dalam toko Anda, si pembeli berhak namanya hak khiyar. Ya, dia lihat barang toko Anda, pena dilihat, dicoba, setuju dia. Berapa harga? 200.000 parkar. Ya udah. Dia bayar. Kemudian dia masih di toko Anda, dia lihat yang lain, ada yang lebih bagus, lebih murah, lebih menarik. Kata dia, Pak Asep, ini saya batalkan, saya beli yang ini ya. Tidak ada di ini khiyar majlis ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Al-bay'aini bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang penjual dan pembeli masing-masing memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan selagi belum berpisah dari majlis. Ini dia masih di majlis, walaupun dalam catatan Anda akan merepotkan Anda, secara syar'i Rasulullah menetapkan Anda harus menerima pembatalan dari pihak si pembeli tadi. Kalau Anda mengatakan, kan sudah saya tulis di situ, tidak bisa dikembalikan, Anda yang berdosa. Ya, kecuali Anda sampaikan kepada dia dari awal. Karena pernyataan ini kan Anda sendiri yang buat. Dia tahu setuju atau tidak. Si pembeli kan belum tahu dia setuju ini. Kecuali Anda ketuliskan, katakan kepada dia, Pak, mohon maaf, kalau sudah ini dibeli, hak khiyar majelis Anda batal. Sehingga dia tahu, walaupun di majelis, batal hak khiyarnya. Ya. Maka harus sampaikan di sana. Kecuali juga ada cacat barang. Kalau ada cacatnya barang, tidak bisa kata-kata bahwa barang dibeli tidak dikembalikan dalam syarat tidak berguna. Bila Anda tidak mau menerima barang yang cacat tadi, maka tidak halal bagi Anda mendapatkan keuntungannya. Artinya, kalau pena ini cacat, umpamanya dibuka ternyata tintanya kok udah habis, kok berkurang gitu. Pada tadi kok bagus, ya. Kalau cacat, orang mau beli juga sih, karena tintanya kan bisa dibeli terpisah. Orang mau beli juga tapi harganya tidak harga 200.000 lagi, mungkin namanya 150.000. Sedangkan Anda menjualnya ke dia 200.000 rupiah dan Anda tidak mau menerima lagi karena tadi ada catatan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Maka 50.000 selisih antara barang yang cacat dengan barang yang bagus ini harta haram bagi Anda. Mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Maka kalau mau menulis, ya, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan harus Anda jelaskan. Itu maksudnya khiyar majelis atau khiyar aib. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Taufik, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Pondan di Jakarta. Beliau bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah kalau kita bekerja di bagian pembelian termasuk wakalah, kita selaku wakalah? Yang kedua, bagaimana kalau kita membeli dari kelompok yang kita kenal dengan harga yang wajar, apakah kita membelinya sebagai wakalah atau tidak, Ustaz? Silakan. Ya. Bila seseorang ditunjuk oleh perusahaannya di bagian pembelian atau penjualan, memang akadnya wakalah. Cuman wakalahnya ada upah. Kalau wakalah ada upah, dia masuk juga dalam bab ijarah, sewa menyewa jasa. Ya. Tapi wakalah secara umum masuk dalam bab ijarah juga. Kalau tidak ada upah, wakalah murni. Ya, seperti Rasulullah meminta kepada Urwah bin Arja'at tanpa memberi dia upah. Kalau pegawai tentu dapat gaji. Ya. Maka dia adalah orang upahan. Berbeda dengan wakalah, wakalah bisa diputus sepihak. Dalam kasus Urwah dengan Nabi tadi, itu bisa jadi Nabi mengatakan gak jadi ruah, dia udah jalan umpamanya, atau kalau zaman sekarang ada WA, ada SMS, anda telepon dia, dia udah jalan, afwan akhi, itu dari mana? Udah mau di depan, lagi nawar-nawar nih pak, pak ustad, udah, saya wakilkan pembatalan, saya wakilkan batalkan wakalah, atau saya WA-kan saja, sudah cukup membatalkannya. Ya ustad, saya udah kemari, tadi udah gak ngasih uang juga buat kemari. Dia tidak boleh ngomel, karena dia tidak mengikat. Itu bedanya. Ya, tapi anda orang gajian, upahan, mengikat. Tidak bisa anda katakan anda sedang umpamanya sedang jam istirahat, ya, atau sedang di kantor kemudian anda lagi baca Quran lalu dipanggil atasan, beli itu. Saya lagi baca Quran pak. Anda di sini kan digaji bukan baca Quran tapi buat bekerja, pergi membeli, ya. Itu bedanya antara wakalah dengan wakalah bil ujrah atau ijarah. Kalau wakalah bil ujrah, akadnya mengikat ijarahnya. Tidak bisa salah satu pihak membatalkan. Atau perusahaan tahu-tahu mengatakan, besok antum gak perlu datang lagi ya. Maksudnya pak, udah gak perlu datang lagi, kalaupun datang gak kami gaji. Tidak bisa. Karena akad sewa menyewa mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Akad dalam perjanjian, pak, saya dalam perjanjian, kontrak kita 2 tahun kerja. Ini baru 5 hari saya di sini, anda sepihak mengatakan demikian. Ya, kalau dizalimi, anda bisa ajukan ke mahkamah. Wallahu alam, kalau Indonesia saya enggak tahu bagaimana mahkamahnya. Kalau di beberapa negara Islam, itu perusahaan anda bisa didenda untuk membayar, dia harus wajib membayar gaji 2 tahun ke depan. Kalau dia membatalkan sepihak. Dan sebaliknya, kalau anda membatalkan sepihak, dan bagian pembelian tadi ada penawaran di perusahaan lain dengan gaji yang lebih besar, anda pergi begitu saja, ya, tanpa membatalkan akad anda dahulu sebelumnya dengan perusahaan anda, maka anda bisa di blacklist di semua perusahaan yang ada di negara tersebut. Kalau di sebagian negara rapi apanya, catatan identitas para warganya. Ini menunjukkan bahwa dia mengikat kepada kedua belah pihak, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya Dina dari Padang Panjang ingin bertanya, apa hukumnya bagi kita menolong mempromosikan dagangan sepupu yang menjual pakaian-pakaian wanita yang tidak syar'i? Apakah boleh tidak, Ustaz? Wallahu a'lam, masalah pakaian, menjualkan pakaian yang tidak syar'i, dia dipengaruhi oleh keadaan dan adat istiadat. Di daerah yang adat istiadatnya tidak ada orang keluar kecuali dengan menutup aurat. Ya, seperti umpama kita lihat di beberapa negara di Timur Tengah. Ya. Di situ kalau anda pergi ke pusat-pusat perbelanjaan pakaian wanita, banyak pakaian wanita tidak menutup aurat. Sangat banyak sekali. Tapi tidak pernah anda temukan wanita di jalanan memakai pakaian yang dibeli, yang anda lihat di mall-mall itu, di toko-toko pakaian. Mereka memakai itu di dalam tapi pakai lagi penutup di luar. Kalau hal ini di uruf ini, di daerah ini, boleh anda menjual pakaian tersebut, tidak ada masalah, walaupun menurut anda tidak syar'i, karena tidak akan dibawa orang keluar rumahnya. Ya, kalau anda hidup di negara seperti negara Indonesia, biasa orang datang ke toko pakaian, lihatnya, kemudian dicobanya, pas oleh dia dengan pakaian itu langsung dia keluar dari toko anda, tidak perlu dia menutup auratnya lagi. Ya, maka ini dibedakan antara pakaian rumah dengan pakaian luar, luar rumah. Biasanya kan dari desainnya, dari bahan kainnya kan kelihatan, bisa ditentukan ini pakaian rumah, ini pakaian luar rumah. Kalau untuk pakaian rumah tidak ada masalah, dia di rumahnya dengan suaminya. Kalau gitu anda nggak bisa jual pakaian dalam. Itu kata yang tidak syar'i. Kalau Anda toko Anda harus pakai dalam, berarti harus tutup semuanya. Enggak. Kecuali kalau datang ke toko Anda, dicoba pakai dalamnya, dibayarnya, dia pergi begitu saja. Yeah. Ini ya tidak boleh Anda jual, Pak. Pemasa enggak jadi dijual. Iya, ya, sama dengan seperti tadi. Yeah. Tapi kalau pakaian rumah, tak ada masalah. Tapi kalau pakaian luar, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang yang beli ini, Anda lihat dia tidak berhijab, tidak menutup auratnya, ya, ini Anda termasuk dari yang berdosa. Jazakumullah khair. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang bertanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silakan ajukan pertanyaan Anda di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Serta kami ingatkan untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya sebelum mulai bertanya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Bapak Jeffrey. Nah, mohon maaf, suaranya terlalu kecil ya, Pak. Agak diangkat sedikit, Pak. Halo, dengan Bapak Jeffrey di Bolang Mongondo. Iya, Bapak Jeffrey di Bolang Mongondo. Silakan, Pak. Halo. Iya, silakan, Pak. Halo. Iya, silakan, Pak, pertanyaannya. Nampaknya terjadi salah komunikasi antara kami dengan Bapak yang bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya, siapkan dulu pertanyaannya, kemudian dikecilkan volume televisi atau radionya agar Anda fokus bertanya, dan sampaikan saja langsung pertanyaan kepada Ustaz. Silakan di 021-823-6543. Halo? Halo? Iya? Dengan siapa, di mana ini? Ini muka rojak ya? Halo, Nin. Halo, Ibu. Iya, Pak. Iya, mau tanya nih, Pak. Iya, silakan. Dengan siapa nih, di mana? Ibu Neti di Padang Panjang. Iya, silakan. Pertanyaannya, Ibu. Ini mau tanya nih, Pak. Apa hukumnya pagang gadai, Pak? Soalnya di Sumatera Barat nih banyak pagang gadai. Iya, Ibu. Misalkan sawah apa tanah gitu, Pak. Iya, Ibu. Ya. Sudah cukup? Ya, ya, itu aja, Pak. Ya, terima kasih, ya, Ibu. Ya. Ibu Neti dari Padang Panjang menanyakan tentang hukum pegang gadai. Apa itu, Pak? Pegang gadai tersebut, seseorang meminjam uang kepada orang lain, lalu dia menggadaikan sawahnya. Ya, selama sawah tersebut, selama uang yang dipinjamnya belum dibayarkannya kepada yang pemilik uang, ya, itu sawah selalu dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman. Ini kata beliau banyak di daerah Sumatera Barat. Saya kira juga bukan di Sumatera Barat, di Jawa juga banyak, di Indonesia umumnya dan di dunia begini juga. Ya, ya, di dunia, dan bahkan sistem keuangan di penggadaian juga seperti ini. Ya, di mana pihak yang berikan pinjaman mendapatkan manfaat keuntungan dari barang yang digadaikan. Ya, uangnya nanti anggap uangnya dikembalikan tidak bertambah, dipinjamkan uang 10 juta kembali 10 juta. Tetapi sampai itu uang dikembalikan, umpamanya baru setahun si yang punya sawah mampu mengembalikan, selama 1 tahun tadi sawah dipakai oleh pemberi pinjaman, maka pinjaman 10 juta bukan lagi dikembalikan 10 juta. 10 juta ditambah sewa sawah selama 1 tahun yang tidak dibayarnya. Kalau sewanya 1 tahun 5 juta, berarti pertambahannya 5 juta, yaitu 50% dari nilai yang dipinjamnya, maka sebanyak itulah ribanya. Kaidah para ulama mengatakan kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap akad pinjam-meminjam yang pemberi pinjaman yang mendapatkan manfaat atau keuntungan, maka ini adalah riba. Di sini jelas pemberi pinjaman uang, uangnya kembali penuh, dan dia dapat memanfaatkan barang gadai tanpa harus membayar sewa. Kalau barang gadainya mobil, selama itu mobil dia pakai tanpa bayar sewa. Dan begitu juga kalau motor dan lain-lainnya. Ya, maka ini adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Solusinya sebetulnya ada. Kalau Anda sebagai, kalau dari awal umpamanya Anda sebagai pemilik modal uang, ada orang yang ingin pinjam uang dengan Anda umpamanya 10 juta dan dia ingin menggadaikan sawahnya, jaminannya. Anda katakan, saya tidak mau gadai dan pinjam uang dan terima barang pegang gadai. Saya maunya saya sewa sawah Anda. 10 juta itu sawah Anda ini sewa biasanya harga untuk berapa? Dia mengatakan setahun. Saya minta setahun setengah karena saya bayar depan kan. Kalau bayar depan boleh dong minta tawar harganya. Ya. Dia setuju. Alhamdulillah, selama setahun setengah ini sawah saya manfaatkan, kan saya yang sewa. Yeah. Semua hasilnya buat saya. Setelah setahun setengah saya kembalikan sawah kepada dia dan uang 10 juta tentu tidak menjadi milik saya lagi. Biaya sewa selama 1 tahun setengah. Umpamanya barang gadainya mobil. Ya. Tadi saya pinjam uang 10 juta ya. Saya gadaikan mobil saya ini. Anda tanyakan, saya tidak mau menerima gadai. Saya maunya sewa mobil Anda. 10 juta tadi dapat sewa mobil berapa bulan? Ada yang mengatakan ya sekitar 2 bulan lah. 2 bulan kata dia. Saya mau sewa mobil Anda, saya bayar depan 10 juta dengan lama 2 bulan setengah atau 3 bulan. Boleh dong lebih murah karena saya bayar kan depan. Bukan bayar cicilan per hari. Ya, dengan demikian dia dapat uang setelah 2 bulan setengah atau 3 bulan, mobilnya saya kembalikan, uang 10 juta tidak saya ambil lagi, dan ini halal sewa menyewa. Ya, itu solusinya. Adapun yang terjadi itu adalah riba. Bila seseorang bertobat dari pegang gadai tadi, kalau Anda yang meminjam, ya, bayar secepatnya, ambil barang Anda tadi. Ya, Anda tidak ada dosa kecuali dosa memberi makan riba kepada orang tadi. Kalau Anda yang meminjamkan, Anda hitunglah antara uangnya dengan manfaat atau manfaat dari barang ini sudah sama atau belum. Kalau umpamanya dia punya 10 juta sawah tadi, 10 juta itu sewa 1 tahun. Ya. Sewa 1 tahun. Maka setelah 1 tahun dia belum bayar-bayar hutangnya. Anda katakan, ini sawah kamu, ya. Terus uang saya, Pak. Uangnya belum saya bayar, Pak, kata dia kan. Uang kamu sudah lunas. Kenapa, Pak? Saya sudah memanfaatkan ini sama dengan sewa. Ya. Sehingga dia tidak dapat keuntungan. Kalau dia bayar 6 bulan dia bayar uang 10 juta. Ya. Anda ambil 10 jutanya, Anda kasih lagi ke dia 5 juta. Enggak, saya kan punya 10 juta, kata dia. Kamu memang sebelum minjam 10 juta ke saya, tapi saya sewa sawah kamu 6 bulan 5 juta. Ini uang sewanya. Enggak, saya ikhlas. Saya enggak mau, kalau enggak saya berdosa, Pak. Ya. Allah wa'alaikum. Baik, Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya, semua bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami buka kembali, silahkan untuk pertanyaan via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Papua. Silakan, Ibu. Begini, Pak Ustaz, saya itu waktu bulan puasa kemarin, saya tidak puasa karena lagi menyusui. Jadi saya ini, Pak Ustadz, bayar fidyah. Ada di lingkungan saya, Pak Ustadz. Dia itu orang miskin, satu rumah tangga. Tapi saya tidak tahu bahwa jumlah orangnya itu ada 8 orang. Jadi saya kasih makanan buat yang keluarga miskin itu cuma 6 orang. Jadi 2 orang ini saya tidak kasih makanan lagi. Apakah terhitung fidyah saya 6 orang? Begitu Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wallahu ta'ala alam, saya enggak ada menjawab karena bagi saya ada khilaf ulama yang kuat tentang apakah puasa hanya wajib, hanya bisa dibayar fidyah saja tanpa harus mengqadha. Baik, Ustaz. Terima kasih. Tapi Ustaz, masalah fidyah, kalau fidyah setiap fidyah tu'am miskin, para ulama mengukurkannya kalau kurang anda makan tentu repot. Makan orang per orang beda-beda. Iya, Ustaz. Hari lagi diet mungkin makannya lebih dikit dari saya, dari Irfan yang lain. Ya, karena repot ukurannya. Memang kemudian makan lebih dikit tapi menunya lebih mahal dari makanan yang saya makan. Ini juga repot. Maka para fuqaha memberikan dhabit yang cukup jelas untuk fidyah tadi itu setengah sok. Ya, setengah sok untuk satu orang, satu fidyah itu. Setengah sok itu setengah zakat fitr. Kalau kita katakan zakat fitr umpamanya 2 kilo setengah, berarti satu fidyah 1 kilo 1/4. Ya, ini kalau ini mundhabit jelas. Mau anda makannya dikit, saya makannya banyak, si fulan makannya banyak, gak cukup sehari mah, saya makan 2 kilo sehari. Itu seserah ente makan 2 kilo, jelas fidyah cuma 1 kilo 1/4. Yang ini mengatakan saya makan cuma 1/4 kilo, terserah ente, cuma fidyah saya 1 kilo 1/4. Ini mundhabit. Ya, para fuqaha kita menjelaskan dalam sesuatu itu sangat-sangat detail dan teliti, tidak melihat kepada perorang-orangan yang bisa tidak memiliki batasan standar yang sangat jelas. Iya. Allah barik. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami angkat kembali untuk telepon yang ketiga, silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Pak? Dari Abdullah Gaiman di Kendari, Ustaz. Silakan Bapak. Iya, gini Ustaz, banyak teman-teman saya itu yang memanfaatkan program KUR, kredit usaha rakyat. Kredit? Iya. Usaha rakyat. Iya. Iya, iya Pak. Jadi mereka mengambil uang di bank untuk usaha. Iya. Jadi mereka ambil itu, ada yang ambil 10 juta, ada yang ambil 15 juta. Iya. Tetapi kalau dihitung-hitung 2 sampai 3 tahun itu kan nilai totalnya itu sudah tidak 10 atau 15 juta lagi. Ini sebenarnya bagaimana hukumnya? Jadi dia pinjam 10 juta, kembalinya lebih. Iya. Iya. Kalau terlambat ada denda lagi? Iya, begitu. Iya, Bapak Abdullah. Ya, terima kasih, Pak ya. Kalau misalnya tidak ada denda itu bagaimana? Iya, Pak Abdullah. Terima kasih, Pak ya, atas pertanyaannya, ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Ustaz. Iya. Kredit usaha rakyat, kalau dengan cara yang dimurkai oleh Allah, dia tidak akan membantu orang kecil, tapi akan membunuh orang kecil. Tapi kalau sesuai dengan syariat Allah, betul dia akan membantu. Pinjamkan 10 juta untuk usaha, harus bayar berlebih. Terlambat, ada lagi pertambahan lagi. Ini riba jahiliyah. Dari masa Abu Jahal pun seperti itu. Seseorang mengatakan, saya serahkan uang kepadamu 100 dinar setiap bulan, engkau bayar 2 dinar. Nanti setelah waktu ditentukan, ya, itu 100 dinar kembalikan penuh. Bila terlambat, engkau dikenakan pertambahan lagi. Jadi 100 dinar kan kecil kalau masa zaman dahulu untuk dagang, untuk bisnis. Jadi kredit usaha KUR ini, kerusara ini sudah masa Abu Jahal sudah ada yang seperti itu sistemnya. Ya, dan ini mengandung unsur riba dan haram. Anda sebagai rakyat, ya, jangan mengambil ini. Bila Anda ambil, kesusahan Anda akan bertambah susah. Susah di dunia, susah di akhirat. Karena Anda melakukan maksiat yang besar dengan riba Anda mencari usaha tadi. Kemudian nasihat kepada pihak yang memberikan, yaitu lembaga atau negara dalam hal ini, kalau ingin membantu rakyat, jangan dengan cara ribawi. Banyak cara yang bisa diberikan bantuan kepada rakyat. Bukan berarti juga diberikan bantuan cuma-cuma tanpa ada dikembalikan. Karena biasanya orang kalau diberikan begitu saja tanpa dikembalikan, dia tidak terlalu disiplin untuk mengelola uang tadi. Tidak apa-apa kan, kan tidak dikembalikan. Sehingga tidak digunakan untuk yang produktif, untuk mengembangkan kemajuan hidupnya. Berarti ini juga tidak memajukan tadi. Ada angkat yang bisa. Dan ini alhamdulillah beberapa teman-teman menerapkannya. Ada yang di Bogor dan di beberapa kota lain menerapkannya dengan memberikan kod pinjaman tanpa pertambahan. Baik bunga di awal tidak ada, pinjam 10 juta kembali cuma 10 juta dan dicicil pengembalinya tanpa ada pertambahan sama sekali. Ini kod yang dinamakan dengan Qadrul Hasan dan membuat mereka menjadi maju usahanya karena tidak ada beban pertambahan. Pun teman-teman tadi ketika mereka berkonsul dengan saya, gimana Ustaz kalau ternyata para rakyat kecil tadi ya, Qadar Allah terjadi kerugian dalam usahanya, kan kita tidak tahu. Itu Qad bagaimana Ustaz, kata dia. Qad tetap Qad, tapi bisa Anda bantu mereka dengan mengalihkannya ke lembaga zakat. Kan mereka punya hutang sekarang. Lembaga zakat ngasih hutang, mengasihkan bantuan pinjaman dari dia, dia bayarkan kepada lembaga Anda yang berikan kod ini. Terus mereka menanyakan, ini kod kita yang mengelola dapat apa Ustaz? Ya, Anda berbuat baik untuk kaum muslimin, bisa Anda ambilkan dari dana zakat sebagai fisabilillah. Terus modal uang yang ini dari mana dapatnya Ustaz tadi? Itu yang wakaf kaum muslimin. Ya, wakaf dengan uang tunai ini dibolehkan para jumhur para ulama dengan wakaf uang tunai. Cuman sebaiknya wakaf tadi jangan pakai rupiah. Karena inflasinya tinggi. Orang berwakaf sekarang umpamanya 100 juta untuk dana qad tadi, nanti 100 juta setelah 10 tahun nilainya memang dikembalikan oleh para pedagang kecil tadi, tapi nilainya kan kurang. Nanti lama-lama tinggal lagi nilainya 1 juta. Nah, sebaiknya 100 juta ketika dia ingin mewakafkan dananya untuk kegiatan aktivitas seperti ini, ya, dana wakaf tadi Anda belikan emas. Yang diberikan kepada siapa? Para rakyat kecil tadi emas. Mungkin emas 100 gram, 200 gram, 10 gram, ya. Gantung kebutuhannya dalam pengembangan usahanya atau memulai usahanya tadi. Ketika dia nyicil pun dengan emas, kan emas ada yang 1 gram, bahkan 10 gram juga ada, yang 0,1 gram juga ada. Dia cicil pakai emas lagi. Ya, sehingga ini betul-betul membantu rakyat kecil. Mereka tidak terlibat riba, Anda tidak terlibat riba, dan usaha mereka pun berkembang insyaallah taala. Karena Allah sudah menjanjikan kehancuran dalam sebuah riba. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Ya. Maka ini artinya apa? Ketika Anda membuat programnya adalah program riba untuk rakyat kecil tadi, Anda ingin menghancurkan mereka. Mereka sudah dalam kondisi miskin, ingin Anda habisin sekalian. Anda pun akan dihabisin oleh Allah Azza wa Jalla. Allah taala. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan kembali membacakan dari pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau bertanya, bagaimana hukumnya saya menjual rumah, lalu ada teman yang mau menjualkan dengan harga yang lebih dari harga yang saya beli, tapi kelebihannya untuk teman saya sendiri. Ya Allah barik. Ini teman mau menjualkan rumah Anda dan dia minta fee-nya kelebihan dari harga yang Anda tetapkan. Ya. Ini namanya bukan wakalah, tapi wakalah bil ujroh, ada jasanya. Boleh, boleh. Ya, kesepakatannya boleh dengan harga tetap. Anda katakan saya jualkan buat saya umpamanya 10 juta rupiah. Boleh, berarti jelas fee-nya 10 juta. Boleh juga dengan Anda mengatakan berapa terjual buat saya 10% atau 5%. Boleh juga. Boleh juga dengan Anda mengatakan Bapak mau jual ini berapa? Ya, modal saya dulu, saya beli dulu 100 juta, kata dia. Kalau ada selisihnya buat saya ya Pak, boleh silahkan, kata dia. Ini seperti atsar diriwayatkan dari Ibn Abbas, dikeluarkan dari Bukhari dalam sahihnya, bi' hadza tsauba bikadza fa ma fawqahu fa huwa laka. Jual kain ini dari saya harganya sekian, kalau ada selisihnya kau jual itu buat kamu selisihnya. Jadi saya umpamanya 100 dinar. Kau jual 110, 10 dinarnya buat kamu. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Atas jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya minjamin uang ke orang untuk dagang. Iya. Dia yang belanja, karena barang yang mau didagangkan dia yang tahu atau yang paham. Nah, dari uang ini ngembaliinnya dilebihin dari awal pinjaman. Emang ada perjanjian untuk usaha bersama. Gimana hukumnya Ustaz? Allah berfi. Anda meminjamkan uang, lalu si penerima pinjaman membelikan barang. Iya, karena dia lalu ada kesepakatan dikembalikan berlebih. Kalau ada kesepakatan dikembalikan berlebih, yang memberikan pinjaman siap enggak uangnya berkurang kalau rugi? Nah, itu. Kalau dia siap uangnya berkurang kalau rugi, ini akadnya boleh. Kalau dia tidak siap uangnya berkurang kalau rugi, maka ada kesepakatan, ada pertambahan, ini namanya riba. Yang membedakan antara riba dengan bagi hasil yang halal, dalam riba si pemilik modal tidak menanggung kerugian. Tapi di dalam bagi hasil yang syar'i, akad mudharabah atau musyarakah, si pemilik modal bila terjadi kerugian di pengelola, dia ikut menanggung kerugian dengan modalnya. Kerugian si pengelola, modal jasanya. Umpamanya dia menyerahkan dana sebanyak 100 juta kepada temannya untuk memutar dalam bentuk usaha jual beli. La qadarullah, temannya sudah berusaha maksimal. Dalam pembelian pertama untung, pembelian kedua untung, pembelian ketiga untung, pembelian keempat tertipu. Dia sudah melakukan semua prosedur yang biasa dilakukan dari prosedur dalam jual beli seperti ini. Tapi namanya tertipu, mau diapain? Ya. Tadi sudah untung 150 juta, ada untung 50 juta. Tapi rugi tinggal lagi 50 juta dari 150, rugi 100 juta, tertipu. Ya. Maka investor yang punya modal cuma berhak mengambil 50 juta, bukan 150 juta, 100 juta bukan juga 150. Apakah si pengelola harus mengganti 50? Tidak. Kalau si pengelola Anda wajibkan mengganti 50, ya, berarti akadnya mengandung unsur riba. Di mana Anda tidak menanggung kerugian tetapi Anda ingin mendapat pertambahan. Ya. Kalau Anda takut dengan risiko kerugian, akadnya tidak boleh ada pertambahan. Anda katakan kepada dia, ini uang 100 juta, kelolalah untung, ambil untukmu, rugi pun kau tetap mengembalikan, beruntung kau tetap kembalikan 100 juta kepada saya setelah 3 bulan atau 6 bulan. Mau untung 500 juta, silakan, alhamdulillah, rezeki Allah untuk kamu. Tapi rugi pun kau ditipu orang atau apa-apa terjadi, uang 100 juta tetap kembalikan. Ini namanya qad, boleh. Terserah mana yang mau Anda inginkan. Kalau Anda ingin uang bertambah, berarti harus siap-siap rugi. Ya, kalau tidak ingin rugi, tidak boleh bertambah. Ya, tapi kalau Anda serahkan, ini 100 juta, silakan, saya kembali 100 juta. Kemudian si pengelola ini dia kelola dan untung dia sebanyak 400 juta dalam 6 bulan tadi. Lalu tanpa ada persyaratan dia memberikan kepada Anda hadiah umpamanya 100 juta. Pak, ini uang Anda 100 juta, mm-hmm. saya kembalikan. Ini hadiah saya 100 juta untuk Anda. Alhamdulillah halal. Insyaallah. Ya. Boleh enggak kemudian, "Oh, udah kalau gitu ini 1 miliar sekalian." Sebagian para ulama dalam mazhab Hambali seperti pernah saya katakan dalam masalah qot, mereka melarangnya. Ya, karena ini ada apa namanya? Harapan dia dapat pertambahan dan dia tidak menanggung kerugian. Jumhur mengatakan boleh. Dengan berdasarkan firman Allah Taala, ma'al muhsinina min sabil. Orang ini kan sudah berbuat baik. Yaitu yang memberikan, yang menerima pinjaman dan bayar pertambahan. Dia kan tidak ada ribanya dan pun tidak mengharapkan apa-apa. Yang ini juga tidak mengharapkan apa-apa. Maka orang telah berbuat baik tidak boleh dihalangi. Seperti Rasulullah SAW, Rasulullah kalau meminjam pasti dibayarnya berlebih atau lebih bagus. Apakah begitu enggak boleh minjamin ke Rasulullah SAW? Ya tidak. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Kalimantan. Ustaz, ada seseorang si A berkata pada saya, carikan tanah di lokasi ini. Kemudian saya mendapatkan tanah itu, kemudian saya jual dengan dia harga lebih tinggi. Apakah dia boleh ada di sana? Carikan saya tanah, kemudian Anda dapatkan dengan harga yang dia bilang dia, lalu Anda jual kepada dia. Ya. Kalau Anda ingin jual, dari awal Anda katakan kepada dia, Pak, saya akan carikan, tapi saya berakadnya Anda dengan jual beli. Bukan makalah ya. Sehingga dia tawar menawar dengan Anda. Kalau ucapan carikan umumnya biasanya akadnya wakalah. Tapi kalau Anda tidak ingin seperti itu, ya, Anda khawatir nanti kalau wakalah kan kecil. Ya. Anda mengatakan, mohon maaf Pak, saya usahakan tapi akad antara saya dengan Anda, saya sebagai penjual. Ya. Tapi sekarang belum ada barang yang saya jual, tanah saya jual. Anda pergilah cari dulu. Setelah Anda cari, Anda beli, mau Anda DP boleh, tidak Anda DP, tapi sudah Anda pegang surat-surat tanah tadi. Ya, atau DP dulu 10%, 5%, Anda pegang surat-suratnya, kemudian ini berarti sudah Anda beli, sudah Anda terima. Sekarang bisa Anda katakan, Pak, saya dapat tanah, kalau Bapak mau beli, ya tadi Anda beli per meter, umpamanya 1 juta, Anda mau jual 1,5, saya jual ke Anda 1,5. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia enggak mau, itu risiko Anda, bayar sisanya. Atau hilang uang DP Anda. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon yang selanjutnya. Mungkin ini telepon yang terakhir di pertemuan kita untuk di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda di 021-823-6543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini? Di mana? Pertanyaan saya begini, Ustaz. Kalau ada keluarga yang mengambil cicilan riba dan ada denda, kalau dia butuh bantuan, bolehkah kita bantu, Ustaz? Ya, boleh dibantu untuk membayarkan pokoknya, yang ribanya tidak. Artinya Anda tanyakan, kamu ambil cicilan berapa? Dia bilang 100 juta. Yang sudah kamu bayar berapa? Udah 100 sih. Terus kok ada bayar lagi? Ya kan ada bunga segala macam, kata dia. Ini tidak boleh Anda bantu. Pokoknya. Karena aja. Berarti Anda membantu dia untuk berbuat riba, membayarkan riba. Tapi kalau dia bilang baru 50 juta saya bayar, ya boleh Anda bantu dia untuk melunasi pokoknya. Oh iya. Satu lagi, Ustaz. Gimana ibu ya? Jika kita menabung di bank ribawi konvensional, tapi kita hilangkan perjanjian bunganya, Ustaz. Istilahnya kita tidak mengambil bunga dan juga tidak bayar pajak. Bagaimana dengan itu, Ustaz? Kenapa harus dengan bank ribawi, Bu? Ya. Kenapa harus di bank ribawi? Karena tidak ada bank syariah di sini, Ustaz. Boleh. Kalau memang tidak ada bank syariah, boleh. Kantor pos juga tidak ada. ya. Enggak, kantor pos menerima. Iya, bisa. Menerima tabungan giro. Kantor pos ada enggak di situ, Ibu? Pasti ada ya kantor ada, pos. Ada kantor pos tapi enggak ada kayaknya sistem menabung di sana. Ada, Ibu, ada. Ibu coba itu dulu bertanya ada di kantor pos. Kantor pos itu namanya pos dan giro kan. Iya. Giro itu berarti terima tabungan. Iya. Banyak kaum muslimin yang enggak tahu ini. Dan pos giro itu tidak ada bunga. Oh iya, insya Allah ditanyakan. Iya. Saya Assalamualaikum. Ya kalau bisa diusahakan dulu saja. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena kalau dengan bank, uang Anda diputarnya, dipinjamkannya dengan cara riba lagi. Betul. Ya, kalau pos giro dia tidak hanya terima saja, tidak memutarkan, dipinjamkan. Dia hanya terima saja, nanti dia bayarkan. Dan tidak ada bunga. Baik. Anda taruh umpamanya 10 juta, dia Anda ambil juga 10 juta. Yang terakhir yang memberikan. Assalamualaikum. Semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat ya, dimudahkan oleh Allah SWT untuk selalu mentaatinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, juga termasuk di dalam mencari harta dan membelanjakan harta kita sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga dengan demikian kita mendapatkan kecintaan Allah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.